Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Segenap saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Kita melangkah pada bab yang keempat setelah pekan yang lalu sudah kita selesaikan bab yang ketiga. Berikut muallif yakni al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan tentang bab yang masih berkaitan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bab birru walidayh wa in zalama, berbakti kepada kedua orang tuanya, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, sekalipun kedua orang tua tadi berbuat zalim kepada sang anak tersebut, maka tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Diriwayatkan melalui jalan para perawi yang disebutkan, haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Hammad, huwa ibnu Salamah, an Sulaiman At-Taimi, عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحد فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وَإِنْ ظَلَمَا قَالَ وَإِنْ ظَلَمَا نَعَمْ hadits ini dikeluarkan atau asar ini. Nah, karena ini berupa asar, apa maksudnya asar? Adalah riwayat yang disebutkan oleh sahabat. Nah, adapun riwayat yang sampai kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis. Nah, maka ini bedanya hadis dengan asar. Sedangkan riwayat yang bersama kita melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai di situ. Nah, tidak disebutkan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa ini adalah asar. Yang kita diperintah mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, dan demikian pula asar para sahabat. Nah, mengikuti juga asar para sahabat, selama tentunya itu asarnya adalah sahih. Demikian pula hadis itu sahih, setelah kita pastikan kejelasannya, maka barulah kemudian kita mengamalkannya, mengamalkan hadis yang sahih, demikian pula mengamalkan asar yang sahih. Nah, tidak dikatakan sebagai hadis tatkala hadis itu bukanlah hadis yang sahih dan tidak layak untuk dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asar yang bersama kita diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi pada kitab beliau Syu'abil Iman, yang dihukumi oleh Imam Al-Muhaddits hadzal 'asr, nam Imam Muhaddits zaman ini yang beliau telah wafat sekian tahun yang lalu, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa asar ini dhaif. Asar yang bersama kita adalah dhaif. Perlu diketahui bahwa beliau memiliki kitab sahih Adabul Mufrad dan dhaif Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diteliti dan dikaji secara ilmiah oleh beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, maka disaripatilah di sana adanya sahih dan ada beberapa yang dhaif. Sehingga kalau kita lihat, beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala sebutkan ada sahih Adabul Mufrad dan demikian pula dhaif Adabul Mufrad. Maka terjemah yang ada yang memang asalnya disebutkan secara keseluruhan, nam, ada pula yang dipisahkan, nam, sehingga ada terjemah sahih Adabul Mufrad, nam, terjemah dari sisi sahihnya, maka dhaifnya tidak dicantumkan. Ada terjemah yang menyebutkan atau menterjemah sahihnya saja. Kitab sahih Adabul Mufrad karya Al-Albani rahimahullah, akan tetapi tidak disebutkan di sana, atau mungkin ada juga tentang dhaif Adabul Mufrad yang sudah diterjemahkan pula. Jadi bagi antum yang memegang kitab sahih Adabul Mufrad, maka tidak didapati riwayat yang ini. Kenapa? Karena menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, kedudukan riwayatnya adalah dhaif. Dhaif dari sisi perawi atau sanadnya, tetapi dari sisi maknanya adalah benar. Nah, karena bukan dhaif secara keseluruhan, tapi dhaif dari sisi perawi sanadnya, tetapi dari sisi makna adalah benar. Nah, maka yang kita bahas adalah riwayat yang menyebutkan dari sisi maknanya adalah saling mendukung dan tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Asar ini sekali lagi sebagaimana telah disebut tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Ma min muslimin." Tidaklah seorang muslim nam lahu walidan, yang dia masih mempunyai kedua orang tua musliman, yang keduanya beragama Islam, keduanya muslim, ayah ataupun ibunya. Nam yusbih ilaihima muhtasiba, yang dia berharap kepada keduanya itu pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sang anak ini tadi berusaha dalam hidupnya untuk selalu berbakti kepada keduanya. Enam, semata-mata dia lakukan tentunya mengharap pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Enam, disebutkan dalam riwayat ini menggunakan kata yusbihu. Yusbihu asal dari kata asbaha, maknanya pagi hari. Sebagaimana salat yang baru saja kita lakukan adalah salat subuh. Enam. Lalu apa maknanya atau maksud diletakkan dengan kata yusbihu ilaihima? Artinya seseorang atau sang anak tadi berjalan di pagi hari menuju ilaihima, menuju kedua orang tuanya, muhtasiba, untuk berbakti kepada keduanya. Bisa dipahami? Nah, jika kita artikan secara asal katanya bahwa yusbih adalah pagi hari, berjalan di pagi hari menuju kedua orang tuanya dalam rangka apa? Semata-mata muhtasiba, berbakti kepada keduanya. Dengan sekian makna berbakti, apa saja berbakti? Dia datang mengunjungi saja sudah berbakti. Menyampaikan salam, kemudian dia duduk, dia bertutur kata, dia yang baik, kemudian dia membantu apa yang kira-kira perlu dibantu, kemudian menjalankan perintahnya, apa-apa yang disuruh, selama itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, perkara-perkara yang mubah, tolong ambilkan ini, tolong bawakan itu, tolong antarkan ini. Nah, jangan kau berbuat seperti ini, jangan kau berbuat seperti itu. Ketika dia melarang, sementara tatkala larangannya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah tentunya. Dan berbagai aktivitas. Yang jelas dia datang atau berjalan ke sana menuju ke tempat orang tuanya tadi. Semata-mata apa? Muhtasiba, dalam rangka memanfaatkan waktu tadi mencari pahala di sisi Allah. Terkhusus keduanya ketika masih hidup, memanfaatkan. Itu bukan waktu yang sia-sia, datang mengunjungi. Nah, kemudian belum lagi ketika diperlukan tenaganya, atau ketika dia membantu, dan sebagainya, atau melayani. Ketika keduanya atau salah satunya perlu dilayani, sudah lanjut usia, nah, dan sebagainya. Maka arti yusbih tadi berjalan di pagi hari bukan hanya di pagi hari saja, tetapi pada keseluruhan waktu. Digunakannya kata yusbih untuk lebih memberikan makna bahwa datang atau mengunjungi tadi biasanya atau waktu yang tepat adalah di waktu pagi hari, bukan berarti di waktu lain dalam keseharian tidak diperbolehkan. Ini agar kita tahu apa makna yusbihu dan mengapa digunakan kata tersebut. Nah, ma min muslimin lahu walidan musliman. Tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang masih muslim, orang tua yang muslim. Berjalan dia menuju keduanya. Tidak ada maksud lain semata-mata muhtasibah dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Illa fatahalahullahu babaini. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan bukakan untuknya, untuk anak tersebut, babaini, dua pintu. Yakni minal jannah, pintu-pintunya jannah. Jannah, syurganya Allah Jalla wa'ala memiliki sekian pintu. 6. Salah satu pintu khusus bagi suatu amalan tertentu. Nama pintu tadi Ar-Rayyan. Terkhusus bagi orang yang melakukan puasa. Jikalau orang yang telah melakukan puasa sudah masuk melalui pintu tersebut, maka segera ditutup. 6. Dan tidak ada lagi yang masuk setelahnya. Karena pintu tersebut hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan puasa. Ar-Rayyan. Ada pula pintu tadi. Pintu jannah yang bernama sholat. Dipanggil hamba yang selalu menegakkan sholat. 6. Dipanggil darinya. Dari pintu tersebut. Artinya amalan soleh yang ada sekian banyak yang dominan adalah sholat. Maka dia akan dimasukkan jannah ke dalam pintu tersebut. Dengan berita yang demikian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apakah ada dari umat ini yang akan dimasukkan jannah oleh Allah Jalla wa'ala dari semua pintu, bukan hanya satu pintu saja. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu rayyan, 6, dan yang lainnya. 6, ada kata Nabi SAW. Ternyata siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ardah, beliaulah yang dimasukkan, dipanggil oleh setiap pintu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberadaan sang anak yang berbakti kepada keduanya tadi semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Jalla wa'ala adalah Allah akan bukakan baginya dua pintu. Pintu karena dia berbakti kepada ayahnya, kepada bapaknya, pintu satunya lagi ketika dia berbakti kepada ibunya. Menunjukkan suatu amalan besar, amalan yang mulia. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in kana wahid fa wahid. Jika dia masih punya orang tua muslim, hanya satu yang masih hidup, entah itu ayahnya atau entah itu ibunya, maka dia dipanggil dari satu pintu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sebaliknya, wa in aghdaba ahaduhuma. Jika salah seorang, jika dia jika dia menjadikan salah satu dari keduanya itu marah, sang anak membuat marah salah satu dari kedua orang tuanya, lam yardallahu anhu. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha kepadanya. Hatta yardha anhu. sampai salah satu dari kedua orang tua yang pernah dibuat marah tadi meridhoinya. Nah, ini secara makna benar atau tidak? Benar. Sekian riwayat-riwayat bagaimana keharusan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana sebagainya sudah kita lalui. Nah, demikian. Bahayanya membuat marah, jengkel, kesal keberadaan orang tuanya. Nah, urusannya berat. Yakni Allah Jalla wa'ala tidak akan ridha kepada dia sampai orang tuanya itu ridha. Sebagaimana hadis yang belum lama telah kita lalui pada hadis yang kedua, ridallahu fi ridhal walid, ridhal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Hadis yang sudah kita bahas melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya al-walid, ayahnya, yakni orang tuanya, wasukhtur rabbi fi sukhtil walid, dan kemarahan Allah Jalla wa'ala terletak pada kemarahan orang tuanya pula. Qila, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, wa in dhalama, bagaimana jika keduanya berbuat zalim kepadanya? Jika kedua orang tuanya berbuat zalim kepada sang anak, kepada anaknya, apakah tetap kita harus berbakti kepadanya? Apa jawaban Ibnu Abbas? Wa in dhalama, sekalipun keduanya mengzalimi terhadapnya. Nah, sampai dalam kondisi orang tuanya berbuat zalim kepadanya, dia tidak boleh keluar. Maksudnya tidak boleh kemudian dia berbuat kasar ataupun dia bantah ataupun dia berlaku yang tidak semestinya kepada kedua orang tuanya, tapi dia tetap bersabar. Diterangkan oleh Al-Imam At-Tahir Al-Fatani, wa in dhalamahu bil umuri dunyawiyyah la al-ukhrawiyyah. Menzalimi di sini terkait dengan urusan dunia. Nah, bukan dari sisi urusan akhiratnya. Misal memberikan jatah tidak sama dengan saudara yang lainnya, dengan anak-anak yang lainnya. Dia merasa tersudutkan atau terasa tidak adil. Nah, urusan dunia. Nah, kalau dia sabar. Kalaupun dia sudah sampaikan kepada orang tuanya, semestinya begini dan begini pak atau bu dan sebagainya, tetap tidak didengar atau tidak dihiraukan karena memang dia mungkin disisihkan dibandingkan putra-putri yang lainnya, entah karena suatu sebab apa dan sebagainya. Yang jelas makna berbuat zalim, terzalimi dia, maka dia tetap berlaku sabar dan tetap keharusan untuk birrul walidain kepada keduanya. Itulah makna hadis tersebut. InsyaAllah ta'ala kita bisa memahaminya. Berdasar dari hadis ini atau asar ini, kita dapatkan beberapa fawaid. Yang pertama, bahwa birrul walidain itu mengantarkan menuju al-jannah. Amalan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu jalan yang bisa mengantarkan kepada jannah. Kalau memang sudah kita ketahui demikian, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sebaliknya. Durhaka kepada keduanya menjerumuskan kepada an-nar. Hati-hati. Nah, berbuat durhaka kepada kedua orang tua bisa mengantarkan jalan menuju an-nar. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, bahwa ridhonya Allah bergantung kepada ridho kedua orang tuanya. Tentunya keridhaan orang tua tadi di dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Bukan semata orang tua itu ridho ketika anaknya berbuat kemungkaran, mendukung, berbuat kemaksiatan, dibiarkan. Nam, orang tua tadi ridho kepada anaknya. Maka keridhaan tadi terletak selama sesuai dengan aturan di dalam syariah. Yang ketiga, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Sekalipun keduanya menzalimi dalam urusan dunia. Itulah empat kandungan di dalam hadis atau riwayat ini, sekalipun derajat atharnya adalah dhaif, akan tetapi dari sisi maknanya adalah bisa dibenarkan. 6. Berikutnya kita telusuri perawi sanad-sanad yang disebutkan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami, memberikan riwayat kepada kami adalah Hajjaj. Siapa nama lengkap beliau? Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal Abu Muhammad As-Sulami Al-Hafiz. Beliau seorang imam yang digelari pula Al-Hafiz. Gelar ini sekali lagi tertentu kepada sosok imam-imam yang ada, tentunya dengan persyaratan yang telah disepakati oleh para muhaddithin. Maka Hajjaj ibn Minhal adalah seorang imam Al-Hafiz Fadil sahibu sunnah, orang yang mulia, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kathirul hadis, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara manusia pilihan. Berkata Imam Al-Fallas, memberikan pujian kepadanya, ma ra'aitu mithlahu fadlan wa dina. Tidak aku ketahui seseorang yang semisal dengannya dari sisi fadla, dari sisi keutamaan, wa dina, dan dari sisi agamanya. Kokoh kuat agamanya, dan juga sisi lain memiliki keutamaan. Rahimahullah ta'ala, yang mana beliau wafat pada bulan Syawal tahun 217. Abad yang keberapa? Abad yang kedua. Tahun 217. Rahimahullah. Ya rahimakumullah. Kemudian Hajjaj menyatakan, haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami, saya mendapatkan riwayat dari Hammad. Hammad yang dimaksud di sini Ibnu Salamah. Perlu antum ketahui sejak dini bahwa ada dua nama muhaddithin di antaranya bernama Hammad. Ada Hammad Ibnu Salamah yang bersama kita, Yang kedua ada Hammad ibn Zaid. Keduanya termasuk para ulama muhaddithin. Sekali lagi, Hammad ibn Salamah dan Hammad ibn Zaid. Riwayat yang didapatkan oleh Hajjaj dari Hammad ibn Salamah. Nama lengkapnya Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Siapa beliau? Ahadul A'lam. Salah seorang imam yang tersohor, yang masyhur, yang tidak asing lagi bagi setiap ahlu sunnah. Nama Hammad ibn Salamah rahimahullah. Dipuji oleh al-imam Abdullah ibn Mubarak. Siapa al-imam ibn Mubarak? Yang sudah kita ketahui biografinya pada kajian yang sebelumnya. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita masih ingat. Abdullah ibn Mubarak menyatakan, Dakhaltul Basrah, Fama ra'aitu ahadan ashbah bimasalikil awal minhu. Aku pernah memasuki Basrah. Mana Basrah? Irak. Aku pernah memasuki Basrah, tidaklah aku saksikan seorang pun yang lebih menyerupai orang yang mengikuti jejak generasi pertama, generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dibandingkan beliau. Artinya beliau seorang yang kokoh di dalam berpegang kepada sunnah, mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kana minal ubbad al-mujabid da'wah fil awqat. Beliau termasuk seorang yang ahli ibadah, yang bisa dikategorikan doanya terkabulkan. 6. Demikian pujian Abdullah ibn Mubarak. Pujian yang lain dari Imam Affan rahimahullah. Qad ra'aitu min man huwa a'bad min Hammad ibn Salamah. Sungguh aku telah saksikan. 6. Orang yang paling ahli ibadah yaitu Hammad, dibandingkan Hammad ibn Zaid, dibandingkan Hammad ibn Salamah. Qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad ibn Salamah. Sungguh aku telah ketahui orang yang lebih ibadahnya dibandingkan Hammad ibn Salamah. Walakin ma ra'aitu ashadd muwadhaba 'ala al-khair wa qira'atul Qur'an wal 'amal lillah minhu. Akan tetapi aku belum pernah saksikan orang yang lebih kontinunya semangatnya dalam kebaikan, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya beramal karena Allah Jalla wa'ala dibandingkan beliau. Kalau pernah aku saksikan ada seorang yang ahli ibadah dibandingkan Hammad ibn Zaid, ada. Tapi yang lebih sungguh-sungguh dalam masalah al-khair, kebaikan, wa qira'atul Quran, demikian pula beramal lillahi azza wa jalla, Hammad ibn Salamah adalah orangnya. Beliau seorang imam yang afsahun nas, kana imaman fil arabiyah, seorang imam yang fasih sebagai imam dalam ilmu bahasa Arab. 6. Beliau menikah beberapa kali tetapi belum ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki anak. 6. Sehingga dikatakan yu'addu minal abdal. Beliau itu dikategorikan abdal. Abdal itu adalah tandanya alla yulat lahu. Dia tidak memiliki anak. Sudah menikah. 6. Beberapa kali. Tetapi Allah Jalla wa'ala belum takdirkan juga memiliki keturunan. Hammad ibn Salamah. Berkata Imam Ibnul Madini rahimahullah, man takallama fihi fattahimuhu fid din. Barang siapa yang menggunjing atau membicarakan tentang kejelekan Hammad bin Salamah, maka perlu dipertanyakan agamanya. Demikian kata Imam Ibn al-Madini rahimahullah. Hammad bin Salamah memiliki kewibawaan, memiliki akal yang cerdas. Kana masyghulan binafsih. Beliau sibuk terhadap dirinya. Sibuk untuk mengurusi dirinya. Imma yaqra au yusabbih au yuhaddits au yusalli. Naam. Kalau beliau tidak baca Al-Qur'an atau membaca kitab-kitab naam tentang ilmu, beliau mencari aktivitas yusabbih, beliau bertasbih kepada Allah. Naam. Kalau tidak begitu, beliau yuhaddits. Beliau berbicara atau menyampaikan hadis. Kalau tidak begitu, beliau yusolli, beliau salat. Demikian variasi amalan dalam keseharian beliau. Naam, imma yaqra wa im au yusabbih au yuhaddits au yusolli. Mata fil masjid wa huwa yusolli. Sehingga amalan itu mengantarkan sampai amalan terakhirnya nyawa. Terakhir beliau meninggal di masjid dalam keadaan sholat. Beliau meninggal di masjid dalam keadaan sholat pada bulan Dzulhijjah tahun 167. Berapa ini? Abad pertama. Kalau tadi Hajjaj Ibnu Minhal, abad kedua. Ini abad pertama, lebih dahulu lagi. Karena Hajjaj meriwayatkan kepada generasi atau kepada ulama yang sebelumnya. Ya. Berkata Wuhaib, satu lagi pujian dari para ulama terhadap Hammad. Kata Wuhaib, siapa Wuhaib? Sudah kita lalui. Nanti di murojaah sendiri. Wuhaib bin Khalid al-Bahili. Salah seorang ulama yang tersohor pula. Kata Wuhaib, kana sayyiduna wa a'lamuna. Hammad itu adalah seorang sayyid kami. Tuan kami, pimpinan kami. Dan beliau orang yang paling tahu di antara kami terhadap urusan agama ini. Itulah setidaknya kita mengetahui sosok ulama yang berada pada abad pertama, Hammad ibn Salamah ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Hammad ibn Salamah meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi. Siapa nama lengkap beliau? Sulaiman bin Tarkhan. Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Kunyah beliau Abul Mu'tamir. Naam. Mu'tamir ini bisa berarti orang yang suka melakukan umrah atau orang yang suka memakmurkan. Abul Mu'tamir Al-Basri dari Basrah. Ketemu lagi ulama dari Irak. Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Ini biar kita kenal betapa banyaknya para ulama dari sana. Pujian dari para ulama datang kepada beliau, di antaranya Sa'id Al-Qattan. Kata Imam Sa'id Al-Qattan rahimahullah, ma ra'aitu ahadan asdaqu minhu. Tidak aku saksikan seorang pun yang lebih paling jujur dibandingkan beliau. Minal 'ubbad al-mujtahidin, seorang ahli ibadah. Dan beliau seorang yang semangat, seorang mujtahid, seorang yang terpilihan di kalangan penduduk Basrah. Beliau sholat malam semuanya dengan satu wudu. Wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat malam. Artinya menjaga wudu. Bagaimana menjaga wudunya sehingga dari isya mungkin belum tidur, kemudian beliau sholat qiyamul lail dengan wudu yang tadi. Nah. Berkata Yahya al-Imam Yahya rahimahullah, "Ma jalastu ila rajulin akhwafu lillah minhu." Tidak aku saksikan seorang yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala dibandingkan beliau. Beliau seorang yang fiqah, terpercaya riwayatnya, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat di Basrah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 143 dengan usia 97 tahun. Beliau wafat di Basrah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 143 Hijriah dengan usia 97 tahun rahimahullahu taala. Satu lagi, Sulaiman At-Taimi meriwayatkan dari Sa'id Al-Qissi, Al-Qisi. Sa'id Al-Qissi tidak dikenal kecuali dari syekhnya, dari gurunya. Siapa guru beliau? Ibnu Abbas. Nanti setelah Sa'id bin Al-Qissi dari Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa Sa'id tidaklah dikenal riwayatnya kecuali melalui jalan gurunya, syekhnya, yakni Ibnu Abbas. Dan dari jalan muridnya, yakni At-Taimi, Sulaiman At-Taimi. Antum coba cermati, antara nama Sulaiman At-Taimi dengan nama Ibnu Abbas, ada seorang yang bernama Sa'id Al-Qissi. Sa'id Al-Qissi tadi disebut tidak meriwayatkan kecuali melalui jalan gurunya atau melalui atau dari jalan muridnya. Sa'id Al-Qisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan kita telah tahu sosok atau biografi tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga dengan ini lengkaplah masing-masing biografi dari perawi atsar tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dari ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk kita beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.